بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله لا نبي بعده. قال الله سبحانه وتعالى في محكم تنزيله بعد العياذ بالله من الشيطان الرجيم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم ارحمنا بالقرآن. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه وبعد. معاشر المسلمات، hamba-hamba Allah sekalian, ibu-ibu yang kami muliakan, puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala dan sekalian nikmat-Nya yang teramat sangat tidak dapat dihingga. Salawat beserta salam kita semua untuk kekasih Allah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du. Ibu-ibu bawa Al-Quran kan? Lihat di dalam Al-Quran surat Al-Maidah ayat yang ke-54. Surat Al-Maidah surat yang ke-5 ayat yang ke-54 dengarkan Allah berfirman di situ. Saya bacakan: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم. يا أيها الذين آمنوا. Hai orang-orang yang telah beriman. Mayyartadda, siapapun yang yartadda, ini fi'il mudhari', Bu. Fi'il mudhari', fi'il itu kan ada tiga dalam bahasa Arab nih, fi'il madhi, fi'il mudhari', dan fi'il amar. Fi'il madhi adalah kata kerja untuk sesuatu yang telah berlalu. Fi'il mudhari' kata kerja untuk sekarang dan yang akan datang. Fi'il amar adalah kata kerja yang menunjukkan sebuah instruksi atau perintah. Jadi ini fi'il mudhari'. Untuk apa tadi fi'il mudhari', Ibu? kata kerja yang menunjukkan sekarang dan yang akan datang. Allah berfirman di ayat ini, hai orang-orang yang telah beriman, may yartadda minkum an dinih, may yartadda, siapapun yang sedang, siapapun yang sedang murtad di antara kamu, an dinihi, dari agamanya. Sedang ya. Yang kedua kegunaannya untuk yang akan datang. Hai orang-orang yang telah beriman, siapapun yang akan murtad di antara kamu dari agamanya, pasti Allah akan ganti kamu yang murtad itu dengan yang tidak murtad. Yang ciri-cirinya adalah 1, 2, 3, 4 yang ada di dalam ayat. Nah ibu sekalian, maksud saya bukan untuk mengupas ayat ini, bukan. Tema kita hari ini apa bu? Ah, itu dia tema kita hari ini, ya. Menjadi ahli tauhid di akhir zaman. Lalu apa hubungannya kita bacakan ayat ini? Hubungannya adalah, jangankan orang Islam biasa, jangankan orang Islam biasa, sedangkan orang Islam yang sudah sampai ke tingkat mukmin saja, di ayat ini Allah sebutkan peluangnya untuk murtad itu ada. Betul tidak? Hai orang yang telah beriman, siapa yang sedang murtad atau yang akan murtad di antara kamu, ya kan? Bapak ibu, ibu-ibu sekalian yang kami muliakan, lihat ini ayat, Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan siapa yang sedang murtad, sedang murtad atau yang akan murtad di antara kamu. Nah kita hidup di akhir zaman sekarang. Ibu tahu level manusia itu dibagi oleh Allah dalam Al-Quran kepada 3 tingkatan. Tingkat yang paling rentan dan paling berbahaya adalah tingkat seorang Muslim. Muslim ini masih level yang sangat lemah nih, tapi masih umat Nabi, insya Allah masuk surga. Insya Allah masuk surga. Hanya banyak mampirnya dulu. Kalau di alam kubur, dia dihampiri oleh malaikat azab, disiksa dulu. Di padang mahsyar urusannya berat, hisapnya lama, tersiksa dulu. Ke surga sih ke surga, tapi mampir dulu di neraka. Berapa lama terserah Allah, tergantung pada berapa banyak dosanya. Ini level umat Nabi yang tingkat imannya baru sebatas seorang Muslim. Ya, di atasnya ada level yang disebut dengan mukmin. Mukminun. Mukminun ini sesuai dengan bahasanya seperti Allah firmankan di Al-Qur'an surat 6 ayat 82, ya. Orang ini Allah jamin aman dia di dunia ini, sudah aman. Aman dari apa? Aman dari azab Allah Subhanahu wa taala. Di dunia dijamin aman. Akhir hayatnya insyaallah husnul khatimah. Di alam kuburnya nyantai di taman surga sambil menunggu kiamat. Di padang mahsyarnya diperlakukan oleh Allah istimewa daripada kebanyakan manusia. Di mana dia mengalami hisab tapi tertutup dari orang banyak, dan lamanya hisab itu seperti kamu di dunia merasakan jarak antara asar ke maghrib, sebentar saja. Setelah itu digiringlah orang ini menuju ke titian, dan di titian dia pasti selamat. Jadi di padang mahsyar dia diperlakukan istimewa, tidak diazab, tidak disiksa, tidak menderita, hisabnya ringan, tertutup dari orang banyak, dosa-dosanya diampuni, kemudian dia diantarkan ke titian, dia meniti dengan cepat sampai ke seberang, masuk surga. Maka level ini sudah level aman. Hah? Saya mau tanya pada ibu-ibu semua, masih ingat gak bu kajian kita tentang masalah ini dulu? Masih lupa? Kita udah lama enggak ngaji Pak Ustaz. Dengan Pak Ustaz Zul dah ada 1 tahun ya, Bu ya. Nyampe ya? Ibu-ibu yang kami muliakan, Bu. Ibu yang baru pertama jumpa dengan saya siapa? Waduh. Iyalah kalau gitu perlu saya flashback dengan ringan ya. Oke, tingkatan umat Nabi dalam beragama itu ada 3. Muslim, mukmin, paling tinggi itu muhsin. 3-3-nya masuk surga. 3-3-nya insya Allah masuk surga. Kalau wanita tinggal nambah saja lagi. Muslim, muslimah. Mukmin, mukminah. Muhsin, muhsinah. Ya. 3-3-nya pasti masuk surga, tapi ini masuk surga setelah dinerakain dulu, gitu istilahnya, Bu. Bahasa cepatnya gitu, masuk surga tapi dinerakain dulu. Masuk surga. Nah, mayoritas umat Nabi itu adanya di sini. Adanya di sini, ciri khasnya apa? Dia sudah syahadat. Sudah syahadat. Dia beriman dengan seluruh isi Al-Qur'an, dengan hadis-hadis Nabi. Tapi banyak larangan-larangan yang Allah haramkan masih dia buat dalam hidupnya. Dan mati sebelum tobat. Masih banyak perintah-perintah Allah yang dia tidak kerjakan, padahal dia mampu mengerjakannya. Termasuk salah satunya menutup aurat. Coba lihat, muslimah-muslimah Indonesia ini banyak enggak? Seberapa sih yang pakai jilbab? Ya kan? Seberapa sih? Ini contoh saja. Muslim-muslimah kita banyak enggak? Banyak, tetapi yang sholat berapa, yang enggak sholat lebih banyak. Betul tidak, Bu? Hah. Ini contoh. Mereka masuk surga insyaallah. Tapi sekali lagi, hidupnya di dunia dibuat oleh Allah nolongso. Akhir hayatnya biasanya berat sakaratnya. Di alam kuburnya, waduh, Nabi menceritakan pengalaman-pengalaman orang-orang yang disiksa dari umatnya di alam kubur. Ada yang direndamkan dalam sungai darah kelelep-kelelep. Saat dia berusaha ke tepi, ditimpukin dengan batu-batu sebesar tinju ini. Saat dia sudah nyampe ke tepi dengan susah payah, dijejelin oleh malaikat dengan kerikal-kerikal tajam dan dipaksa masuk ke dalam mulutnya sampai pecah-pecah mulutnya dan tenggorokannya. Kemudian dia lari lagi ke tengah dengan susah payah, kelelep lagi. Pas muncul udah gendut perutnya karena banyak keminum darah. Nabi bertanya, "Hai Jibril, siapa itu?" Jibril menjawab, "Itu umatmu hai Muhammad, yang semasa hidup di dunia dia masih makan riba." Ini contoh ya. Dia muslim. Yang lain, Nabi mendengarkan suara jeritan-jeritan dan lengkingan-lulungan yang mengerikan. Ternyata ada tungku raksasa yang dibawanya api yang sangat besar dan kuat. Dan Nabi diajak oleh malaikat Jibril melihat ke bagian atas. Ada apa dalam tungku itu? Ternyata banyak laki-laki wanita telanjang bulat dan mereka bagaikan digongseng di dalam. Setiap mereka berusaha naik ke atas, api yang di bawah menyambar, kemudian mereka terjatuh lagi ke bawah. Bayangkan tanpa baju, tungkunya dari besi, panas, hampir merah, dan itulah yang akan langsung menyentuh kulit mereka. Siapa mereka, hai Jibril? Tanya Rasulullah. Itu umatmu, hai Muhammad. Itu adalah umatmu yang semasa hidupnya di dunia masih hobi berzina. Ya kan? Ah, ini contoh, orang-orang macam ini banyak enggak umat Islam? Banyak perintah-perintah Allah yang dengan sengaja dia tinggalkan, padahal dia tahu. Ayolah sholat, belum kepanggil lagi hati ini, ha? Kamu gitu kan? Hati ini belum merasa terhimbau. Janganlah kamu bermain judi juga. Ini hobi. Saya tahu judi ini haram, tapi gimana lagi? Ah, ini bahasa-bahasa mereka, Bu. Orang macam ini, insya Allah sekali lagi, selama dia tidak melakukan hal yang membatalkan Islam. Kan ada 10 pembatal Islam. Tidak ada dia buat, insya Allah dia pasti masuk surga. Hanya sekali lagi, gimana tadi, Bu? Gimana tadi? Insya Allah dikandang setumbinkan dulu di neraka. Ya. Yeah. Yang kedua, yaitu mukmin. Nah, ini level aman. Level aman. Surat Allah, di surat Al-An'am ayat 82, orang ini sudah dijamin aman. walaupun enggak begitu istimewa dia, banyak orang puasa sunat dia mungkin banyak masih enggak. Orang bisa tahajud dia masih banyak enggak. Orang kuat bersedekah dia masih agak pelit-pelit sikit, ya. Dan masih banyak amalan sunatnya yang tipis. Tapi orang ini, baik laki-laki atau wanita, semua yang wajib-wajib dia buat. Semua yang haram-haram, seluruh dosa-dosa besar dia tinggalkan. Ini aja kuncinya dulu. Dan ini sudah level mukmin. Saya ulangi, seluruh yang wajib-wajib dia kerjakan, seluruh yang haram-haram dia tinggalkan. Orang ini sudah aman duluan, insyaallah. Di alam kuburnya dia aman dari azab kubur. Dan diletakkan nanti di salah satu taman, di antara taman-taman surga, sambil menunggu kiamat. Ketika kiamat sudah terjadi, di padang mahsyar dia diperlakukan dengan manja oleh Allah Subhanahu wa taala, dihisab tapi terkurung di tempat yang tidak bisa disaksikan oleh orang lain, dan hisabnya sebentar. Allah cuma kasih tunjuk kepadanya kitab catatan amalnya. Kamu melakukan ini kan hambaku, maka si hamba melihat dan membaca seolah-olah dia telah melihat dirinya sudah melakukannya. Benar ya Allah. Kamu melakukan kesalahan ini kan? Betul ya Rab. Hamba ini mengaku, mengaku, mengaku, sampai-sampai dia menyangka dia takkan selamat. Lalu kata Allah, ketika aku tanya ini tadi, ada enggak engkau lihat manusia lain melihat ini? Tidak ya Rab, tertutup. Maka seluruh dosa-dosamu akan saya ampuni semua. Terimalah kitabmu dari tangan kananmu. Maka dia sambut kitabnya dari tangan kanan. Sejak itu dia lihat catatannya yang tadi banyak rapor-rapor merahnya, Allah putihkan semua. Kemudian dia kembali ke dalam kelompok orang beriman di padang mahsyar sambil jingkrak-jingkrak, bergembira dan berbahagia. Aku selamat, aku selamat. Ha umuqra'u kitabiyah. Lihat nih catatan amal saya. Lihat dulu saya rajin sedekah. Lihat dulu saya begini, saya begitu, saya begini. Untung saya dulu begini. Untung saya dulu suka ngaji. Untung, untung, untung. Di akhirat itu udah boleh bangga-bangga amal, Bu. Di dunia haram. Ini orang beriman, lalu dia diantarkan ke titian dan dia melesat dengan kecepatan yang cepat sampai ke seberang, masuk surga. Nah, tingkat umat Nabi yang paling tinggi itu adalah muhsin. Nah, ini kita agak terganggu sedikit dengan tulisan ini yang gak bisa dihapus ya. Muhsin. Ini tingkatan umat Nabi yang paling langka. Jumlahnya sedikit nih, Bu. Apa istimewanya muhsin ini? Jelas levelnya di atas ini. Muhsin, setiap umat Nabi Muhammad SAW, yang dia kerjakan bukan yang wajib-wajib saja, tapi yang sunnah-sunnah juga dia cintai dan dia istiqomah mengerjakannya. Yang dia tinggalkan bukan yang haram-haram saja, bahkan yang makruh-makruh pun dia jaga dirinya. Nah, ini istimewanya dia ya. Saya ulangi, muhsin adalah umat Nabi Muhammad, bukan yang wajib-wajib saja yang dikerjakannya, tapi termasuk yang sunnah-sunnah. Bukan yang haram-haram saja yang ditinggalkannya, tapi juga yang makruh-makruh. Dan ada tiga lagi dalam hadis. Dia tidak mau minta dirinya diruqyah. Yang kedua, ruqyah itu kan boleh ya Bu ya. Ruqyah itu boleh. Kalau ada ibu minta diruqyah, maka level ibu jatuh ke sini Bu. Mukminah. Kalau ada ibu minta diruqyah, ruqyah yang dibenarkan ini, level kita jatuh ke tingkat mukminah, enggak nyampe ke tingkat muhsinah. Nanti ibu kalau ada yang mau bertanya silakan bertanya ya. Yang kedua, dia pantang mempunyai keyakinan yang namanya sial. Enggak percaya dia tuh. Hari sial, langkah sial, anak sial, angka sial. Apa lagi? Suami sial, rumah sial. Dia tidak percaya itu semua. Yang kedua, apapun yang namanya sial-sial, dia tidak percaya. Yang ketiga tidak mau berobat dengan kai. Tidak mau berobat dengan kai. Kai itu adalah besi panas kalau zaman dulunya. Kalau zaman sekarang, kai itu sama dengan kemoterapi. Sama dengan berobat dengan laser, sama berobat bahkan dengan operasi-operasi. Itu sama dengan kai. Berobat dengan kai itu bukan haram. Saya tidak mengatakan itu haram ya. Tetapi khusus orang yang seperti ini levelnya, dia akan menghindarkan dirinya dari berobat dengan kai. Dan berobat dengan kai itu bukan haram. Hanya makruh. Baik, ibu-ibu sekalian yang kami muliakan, istimewanya apa sih orang yang ini? Istimewanya adalah dia di dunia menjadi wali Allah. Di dunia dia menjadi wali Allah. Doanya sangat mustajab. Akhir hayatnya pasti menakjubkan. Husnul khotimah yang membuat kita ngiler dan iri. Di alam kuburnya, rohnya bersama di Mala'ul A'la, bersama dengan para ulama, bersama dengan para wali-wali Allah yang lain. Saat dibangkitkan dari kubur, ini perbedaan dia. Dibangkitkan dari kubur, mereka langsung dibagi jubah-jubah kemuliaan dan diletakkan di atas kepalanya mahkota-mahkota kemuliaan. Kemudian mereka dinaikkan ke kendaraan khusus yang saya tidak tahu apa itu kendaraannya. Ketika semua orang berjalan kaki menuju padang mahsyar, jadi Bu, dari tempat kita dibangkitkan di kubur ke arah padang mahsyar itu ada perjalanan yang panjang. Ya, ada perjalanan. Ketika manusia ketika bangkit dari alam kuburnya menuju ke padang mahsyar telanjang bulat, berduyun-duyun entah berapa triliun banyaknya manusia dan jin menuju ke padang mahsyar. Kelompok yang paling atas ni enggak gitu. Kelompok yang paling atas ni naik kendaraan khusus. Di atas kendaraan itu dia dalam keadaan santai dan senang melihat orang yang berdesakan menuju ke padang mahsyar, sementara dia jalan dengan lancar dengan di atas kendaraan itu. Orang kepanasan semua, sementara dia merasa kayak kendaraan yang pakai AC, yang nyaman, yang bagaimana ya. Sampai di padang mahsyar, apa yang diperlakukan Allah kepadanya? Deh, kalaulah kita orangnya itu Bu ya. Di padang mahsyar, dia ternyata hanya numpang lewat aja Bu. Enggak dihisab. Enggak dihisab. Pernah enggak dengar cerita dari hadis Nabi akan ada yang masuk di antara umatku ke dalam surga tanpa hisab? Pernah dengar enggak itu? Ah, ini kelompok pertama itu orangnya. Tanpa hisab. Jadi di padang mahsyar ngapain? Numpang lewat doang. Ada pintu khususnya. Dan Nabi melihat dari kejauhan dengan malaikat Jibril di sebelahnya. Nabi melihat dari kejauhan. Sementara orang-orang menuju ke padang mahsyar, jauh lagi jauh, sangat jauh. Sementara mereka sudah dekat, sudah masuk ke hamparan padang mahsyar dan bercahaya bagaikan terbitnya sinar matahari terangnya mereka itu. Rasulullah bertanya, "Hai Jibril, siapa itu?" "Itu umatmu hai Muhammad." "Umat saya?" "Iya." "Apa istimewanya mereka?" "Mereka akan masuk surga tanpa hisab." Jadi mereka tidak diapa-apakan di padang mahsyar ini. "Tidak hai Muhammad." "Maka berapa jumlah mereka?" Malaikat Jibril memberitahu, "Jumlah mereka hanya 70 ribu orang." Ada peluang enggak kita dapat itu, Bu? Hah? Kalau hanya 70 ribu, Bu. Kalau hanya 70 ribu jumlahnya, sedikit pun enggak ada peluang untuk kita. Kenapa? Karena kata Nabi, "La tasubbu ashabi." Kamu jangan coba-coba mencaci sahabat saya. Seorang sahabat saya, kata Nabi, kalau kamu berani berinfak satu gunung Uhud emas, kalau kamu berani berinfak satu gunung Uhud emas, belum bisa iman kamu itu menandingi seujung kuku iman sahabat saya. Nah, waktu Nabi meninggal, sahabat berapa jumlahnya? waktu Nabi meninggal, berapa jumlah para sahabat? Beda-beda nih. Ada sejarah yang mengatakan 120 ribu orang, ada sejarah mengatakan 114 ribu orang, ada sejarah mengatakan 124 ribu orang. Intinya para sahabat itu di atas ratusan ribu. Lah yang masuk surga tanpa hisab berapa orang tadi? 70 ribu. Makanya saya katakan tadi peluangnya untuk kita kayaknya betul-betul. Jadi gelengnya bukan gini lagi dong. Gelengnya bukan geleng kecil lagi. Udah geleng gede. Ketika Nabi mengabarkan cerita ini, seorang sahabat langsung berdiri. Ya Rasulullah, ya Rasulullah, doakan kepada Allah agar saya masuk di antara satu orang yang tujuh dari 70 ribu itu. Maka Nabi mendoakannya. Setelah itu Abu Bakar juga berdiri. Ya Rasul, saya juga mau dong, doain juga saya agar saya masuk di antara satu di antara 70 ribu itu. Kata Rasul, sayang, stop mendoakan agar masuk ke dalam 70 ribu itu, cuma satu orang saya dikasih oleh Allah, dan kamu sudah didahului oleh kawanmu yang ini. Sorry Abu Bakar, kamu usahakan sendirilah ya. Coba lihat, kelas Abu Bakar saja suruh diusahakan sendiri. Tapi Bapak Ibu yang kami muliakan, selama ada manusia yang mampu mengusahakannya sendiri, maka peluangnya untuk kita pasti ada. Masalahnya kita dikunci oleh jumlah yang hanya 70 ribu. Sahabat-sahabat Nabi di atas ratusan ribu ketika Nabi meninggal. Oke. Lalu apa yang terjadi? Nabi segera sujud kepada Allah. Kata Rasulullah, aku pun sujud. Nabi sujud dengan sujud yang lama dan dalam. Lalu Allah berfirman, hai Muhammad, qum fas'al tu'ta. Bangkitlah dari sujudmu. Apa yang kau mau pasti akan diberikan. Dan Allah Maha tahu Nabi Muhammad itu maunya apa. Hanya saja Allah menjadikan ini cerita agar dapat dipahami oleh hamba-hambanya di dunia ini. Lalu Nabi berkata, ya Rab, hambaku yang taat-taat, yang soleh-soleh, yang istimewa-istimewa di dunia sampai hari kiamat itu banyak, 70 ribu mah terlalu sedikit, tambahkan ya Rab, tambahkan ya Rab. Maka Allah kabulkan, hai Muhammad, doamu saya kabulkan. Setiap 1000 orang dari yang 70 ribu itu dibenarkan membawa 70 ribu yang lain. Nah, silakan dikali-kalikan berapa jadinya. Kan tadi 70 ribu cuma. Sekarang dengan doa Nabi di Padang Mahsyar, setiap 1000 orang dari 70 ribu itu membawa 70 ribu yang lain. Silakan dikali-kalikan. Nah, yang biasa-biasa ngitung uang nih. Udah ketemu? Artinya 70 kali 70 ribu, kan begitu kan? 70 kali 70 ribu. Ya udah, tinggal nambahkan 0-0-nya saja. Sama dengan 7 kali 7 49. 0-nya ada 5. Gitu aja, Bu. Berapa? 4.900.000. Nah, kalau begitu jumlah yang sebegini banyak, ada peluang gak kita? Ada peluang gak ibu? Ibu ada peluang gak masuk dalam kelompok yang terbaik ini? Peluangnya ada, cuma ada syaratnya. Syaratnya itu yang penting. Dan syaratnya itu gak ada yang mustahil. Semua kita pasti bisa. Yang diperlukan hanya azam yang kuat, tekad yang kuat. Pak Ustaz, kalau enggak dari muda, tapi kami baru sekarang dengar pengajian kayak gini, sekarang kami start, bisa enggak? Insyaallah. Insyaallah, asal ibu punya azam. Punya hati yang kuat, tekad yang bulat, akan memenuhi 7 syarat. Tapi nanti yang 7 ini saya sebutkan. Kita lanjut. Kemudian Nabi Muhammad enggak puas. Aku sujud lagi. Lalu Allah Subhanahu wa taala perintahkan, hai Muhammad, bangkit. Mintalah, akan diberi permintaanmu. Nabi mengatakan, ayya Rabb, zid. Onde ya Allah, tambahkanlah. tahun dehu. Wahai ya Allah, tambahkanlah kurang tu ya Rab. Maka Allah Subhanahu wa taala mengabulkan lagi. Fahsu thalatha hasayat. Hai Muhammad, ciduklah tiga kali cidukan lagi. Ciduklah tiga kali cidukan lagi. Walau ziyadah, kata Nabi. Dan setelah itu kamu enggak boleh minta tambah. Ya Bu ya, ciduklah tiga kali cidukan. Masalahnya, apa sih yang dimaksud dengan ciduklah tiga kali cidukan? Saya enggak paham, para ulama-ulama ahli hadis juga enggak paham. Maka serahkan saja hakikat maksudnya kepada Allah di hari kiamat nanti. Pokoknya dalam hadis itu ciduklah tiga kali cidukan. Apakah maksudnya 4.900.000 ini dikali tiga, atau apa yang apa maksudnya? Wallahu a'lam. Yang intinya adalah ciduklah tiga kali cidukan lagi, wala ziyadah, dan enggak boleh minta tambah. Artinya peluang untuk masuk ke dalam ini sebenarnya ada, asal memenuhi tiga syarat. Maaf, berapa syarat tadi? 7 syarat. 4 dari Al-Quran, 3 dari hadis. Saya pernah sampaikan ini loh di Masjid At-Taqwa. Saya ingat apa yang sudah saya sampaikan. Ya, mana ibu-ibu kami yang sering ke At-Taqwa? Saya ingat bunda kami yang jilbab biru pasti ini sudah hadir dulu nih. Ya, insya Allah sudah lupa Bu ya. Biasalah, di mana-mana saya ngaji, salah satu keistimewaan jemaah itu adalah pelupa. Istimewanya kita mau ngaji, lupa diingatin kembali, ya kan? Lupa diingatin kembali, inilah istimewanya orang gak ngaji. Gimana gak pernah ngaji-ngaji? Ngaji aja bisa lupa, apalagi gak pernah ngaji. Jadi beruntunglah orang-orang yang pergi ke majelis-majelis ilmu macam ini. Macam ibu-ibu ini, semoga ibu-ibu masuk di antara kelompok-kelompok yang mulia ini. Amin, ya Allah, ya Rabbal Alamin. Baik, kita lanjutkan. Yang 7 itu, ini dijelaskan oleh Syekh Islam Ibnu Taimiyah ya. Satu syaratnya nih, dan ini pasti ada pada kita semua, pasti. Maaf ya, saya katakan pasti, sangka baik saya loh ini. Satu, dia mengimani seluruh isi Al-Quran dan hadis, hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia mengimani seluruh isi Al-Quran dan hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini yang pertama. Tanpa ada satupun ayat atau hadis yang dibencinya, ya. Tanpa ada satupun ayat atau satupun hadis Nabi yang dibencinya atau yang ditolaknya. Ini kuncinya yang pertama dulu. Ini yang pertama. Ada enggak sama ibu ini? Ada enggak? Insyaallah lah, ya. Semua ayat Al-Quran, semua hadis Nabi kita terima semua, betul enggak? Kita imani semua, betul tidak? Tidak ada yang kita tolak, betul tidak? Tidak ada yang kita benci, betul? Betul? Ya, berarti yang pertama ini ada. Tapi ingat, kalau ada satu saja ayat Allah yang kita tolak, ada satu saja hadis Nabi yang kita benci, maka orang ini batal langsung. Termasuk dia salah satu di antara 10 penyebab murtadnya orang dari Islam. Kembali pada ayat pertama tadi. Orang murtad dari Islam kalau melakukan salah satu yang 10. Apa salah satunya itu? Membenci salah satu ayat atau salah satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maaf ya Bu, ada seorang tokoh, istri seorang cendikiawan muslim yang pernah jadi orang top di Indonesia, dan beliau sudah almarhum sekarang. Dia pernah sejawa ini melakukan boikot terhadap rumah makan Wong Solo. Lalu menolak Al-Quran surat An-Nisa ayat yang ke-2 tentang masalah poligami. Ayat ini kami tolak, ayat ini kami tidak terima. Lalu diajaknya seluruh wanita satu Jawa untuk memboikot rumah makan Wong Solo. Karena Pak Puspo itu kan presiden poligami Indonesia ya. Nah, ibu-ibu yang kami muliakan, ini contoh. Ada satu ayat saja di antara ayat Allah yang ditolaknya, yang dibencinya, maka dia enggak masuk pun sebagai umat Nabi, enggak terhitung. Kalaupun dia sholat, segala macamnya, batal semuanya. Inilah orang yang Allah maksud di ayat pertama yang kita baca tadi, surah Al-Maidah ayat 54. Hai orang beriman, siapa yang sedang murtad, ya kan? Atau siapa yang akan murtad di antara kamu dari agamanya nih? Salah satu contoh. Baik. Jadi ini syarat yang pertama, dia mengimani semua isi ayat-ayat Al-Qur'an, semua hadis-hadis Nabi tanpa ada yang ditolaknya. Ini yang pertama. Yang kedua. Yang kedua, syaratnya. Yang kedua. Nah, ini saya optimis juga deh. Saya, ibu, semua mudah-mudahan masih masuk. Dia kerjakan semua yang wajib-wajib dalam agama. Dia kerjakan semua yang wajib-wajib dalam agama yang dia mampu mengerjakannya. Dia kerjakan semua yang wajib-wajib dalam agama yang dia mampu mengerjakannya. Ibu salat mampu enggak, Bu? Salat lima waktu dan ibu sudah kerjakan. Ibu puasa Ramadan masa-masa muda-muda kuat-kuat dulu dan sekarang masih mampu enggak? Ternyata ibu mengerjakannya. Ibu haji mampu enggak? Mampu, ya. Bagi yang kaya-kaya mampu, ternyata kita kerjakan. Bagi yang miskin-miskin tidak mampu, maka tidak wajib baginya, ya kan? Jadi yang wajib-wajib dia kerjakan semua yang dia mampu mengerjakannya. Ini yang kedua. Masih yang kedua, seluruh yang haram-haram, seluruh dosa-dosa besar dia tinggalkan. Ini syarat yang kedua. Seluruh yang haram-haram, seluruh dosa-dosa besar dia tinggalkan. Kita tidak mau makan riba, kita tidak mau melepaskan jilbab, kita tidak mau berzina, kita tidak mau berjudi, kita tidak mau makan bangkai orang dengan cara menghibahnya, kita tidak mau menipu, bersumpah palsu, kita tidak mau melakukan apa-apa yang haram dalam agama. Coba lihat, Bu, dalam buku Al-Kabair 70 dosa-dosa besar, dari 1 sampai ke 70 seluruhnya kita tidak berani mengerjakannya. Oke. Syarat kedua ini kira-kira sanggup enggak kita, Bu? Masih sanggup enggak? Masih. Ini masih dalam garapan kita. Tapi yang ketiga, Bu, jujur saja, kayaknya yang ketiga ini mulai tersaring orangnya. Yang ketiga, syarat yang ketiga dari Al-Quran berapa syaratnya tadi? Ada empat, ya. Yang ketiga, dia istiqomah, dia mencintai dan istiqomah mengerjakan amalan-amalan sunnah. Istiqomah. Dia istiqomah mengerjakan amalan-amalan sunnah. Dia barusan saya tadi, Bu, di jalan dari airport. Saya kan baru pulang dari Semarang nih. Kemarin saya ngisi di kantor pusat Telkom. Terus baru pulang, saya ditelepon oleh seorang ibu yang dengar pengajian malam tadi. Pak Ustaz, terima kasih banyak atas pencerahannya. Betul-betul banyak terasa pada diri kami, terasa perubahan di hati kami dan keluarga kami. Sangat terima kasih, bla bla bla bla bla. Dan dia bertanya, Ustaz, tunjukkan kepada saya, bisa enggak Ustaz? Mumpung saya diteksi kan nyantai itu. Silakan, Bu, apa yang ibu tak mau tanya? Amalan-amalan apa yang paling besar pahalanya yang saya bisa kerjakan, Ustaz? Saya katakan 1, 2, 3, 4. Alhamdulillah itu udah, Ustaz. Sekarang apa amalan yang lain? Di mande? Apa amalan yang lain? Apa amalan yang lain? Dia tanya. Maka saya katakan, Bu, ini buat, ini buat. Lihat ini rakusnya orang dengan amalan sunnah. Rakusnya. Ini tipe orang yang muhsin, ya. Jadi amalan sunnah itu dia cintai, Bu. Dia cintai amalan sunnah itu dan dia istiqomah. Walau sedikit, enggak apa-apa. Ibu, biasanya tahajud ibu bisa 5 rakaat. Biasanya tahajud ibu bisa 7 rakaat. Sekarang karena ibu kecapean, maka ibu pastikan malam ini saya enggak sanggup nih tahajud. Bu, saya witir aja 1 rakaat. Lebih mending daripada orang sekali tahajud langsung 11 rakaat, habis 3 jam, kemudian 3 tahun enggak tahajud. Yang bagus itu ahabbul a'mali indallahi adwamuha wa in qalla. Orang yang paling dicintai oleh Allah amalannya adalah yang terus-menerus dia beramal walaupun sedikit. Ya, Bu, ya. terus menerus. Ibu baca Al-Quran sehari ibu berapa baris? Hah? Satu halaman. Oh, kadang-kadang satu ain, kadang-kadang dua ain, enggak tentulah pokoknya, tapi tiap hari ada. Nah, itu yang penting, tiap hari ada. Itu yang penting. Bukan berapa jumlah banyaknya yang paling Allah cintai, tapi siapa yang tiap hari continue. Walaupun hanya satu ayat, dua ayat, tapi tiap hari buka Al-Quran. Beda ya dengan yang mengulang hafalan dengan yang membuka Al-Quran. Ini beda. Kalau ngulang hafalan, berarti yang beribadah cuma ini dan akalnya saja. Tapi kalau ketika dia membuka matanya, tangannya ikut beribadah. Ya, kemudian matanya ikut beribadah. Lanjut apalagi yang lain? Sedekah. Umpama nih, sedekah. Sehari, tiap pagi dia sudah sisihkan uangnya 1000, 1000, 1000, 1000. Apakah untuk di masjid, apakah untuk anak yatim, atau pokoknya tiap hari rutin dia bersedekah. Yang Allah cintai itu adalah yang continue, walaupun sedikit. Maka kalau banyak tapi continue, jelas lebih Allah cintai. Banyak tapi continue, jelas lebih Allah cintai. Berapa baru? Hah? Nah, kayaknya di nomor 3 tadi ibu udah masuk apa belum? Hah? Udah masuk apa belum? Coba hitung-hitung amal-amalan sunnah yang disunnahkan oleh Rasulullah. Apakah kita sudah ketahui semua dan kita sudah mengerjakannya dengan cinta sampai sekarang? Sudah apa belum? Kalau saya mau jujur, ya, saya nggak tahu gimana ibu-ibu. Kalau sudah kalah saya sama ibu. Kalau saya, waduh, ketika lagi semangat-semangatnya iman, tahajud tiap malam dibuat. Tapi ketika iman saya yang ngedol, iman saya yang ngelempem, satu malam itu enggak tahajud saya. Dan itu bukan semalam dua malam, berbulan-bulan. Hah? Sampai begitu Pak Ustaz. Oh. Kalau sekarang gimana Pak Ustaz? Sekarang lagi naik-naiknya nih, lagi hobi-hobinya tahajud. Begitulah iman itu turun naik. Jadi kalau saya jujur saja, ini pribadi saya ya, tingkat muhsin itu belum nyampe dah. Kenapa? Amalan-amalan sunnah saya banyak yang masih angin-anginan. Kadang-kadang duha, kadang enggak. Ya. Dalam hari ini saya ada bersedekah, beberapa hari saya tidak bersedekah. Padahal peluang saya bersedekah tiap hari itu ada. Satu hari bahkan saya ada sampai tidak baca Quran. Ini saya loh bu, saya gak katakan ibu loh, ya. Artinya saya untuk masuk ke peluang muhsin ini mesti dan perlu azam yang kuat. Sekali saya buat, saya terus lakukan. Ketika saya tidak lakukan, saya merasa ada yang hilang pada hari ini, ada yang kurang dalam satu hari ini. Begitu. Kalau kita dengarkan sejarah orang soleh dulu bu, ada yang satu dari pagi itu dia nangis saja. Kena ketika ditanya ke sahabatnya, ente kenapa dari tadi nangis melulu? Jawabannya, malam tadi saya ketiduran, saya gak tahajud. Coba lihat, ini orang-orang muhsin. Sempat dia kebablasan gak tahajud malam tadi, dia nangis siangnya. Dan dia tiru Rasulullah. Ketika Rasul sempat satu malam gak tahajud, apa yang dibuat Nabi bu? Melaksanakan sholat sunat duha 14 rakaat. Ketika satu malam Nabi enggak tahajud, Nabi ganti dengan duha 14 rakaat. Dua rakaat salam, bangun lagi. Dua rakaat salam, bangun lagi. Dua rakaat salam, sampai 14 rakaat. Ya. Baik. Saya masih tega bu, ini saya loh, saya ini dikatakan aib sih, silahkan aib. Jadi saya jujur saja, saya masih tega bu, membiarkan kadang-kadang Senin Kamis itu gak puasa, masih tega. Tapi orang muhsin gak akan tega dia bu. Dia tahu dia lagi sehat, dia sedang tidak safar, maka dia puasa Senin Kamis, dia jaga itu. Dia incar kapan itu puasa bid, tanggal berapa. Puasa bid ya bu ya, tanggal berapa bu? Tanggal berapa puasa bid? 13, 14, 15 setiap bulan Hijriah. Dia incar itu. Oh, bulan Maret ini tanggal berapa jatuhnya tuh? Dia incar banget. Dan dia tidak mau ketinggalan tiap bulan. Sebab apa? Pahalanya Masya Allah kan. Saya pengen puasa bid tiga hari berturut-turut itu dianggap oleh Allah dia puasa satu bulan penuh. Masya Allah. Kalau tiap bulan dia buat, dianggap sepanjang tahun dia puasa terus. Masya Allah, ya kan? Jadi ibu-ibu baru tiga. Ayo, ayo gimana? Ibu udah masuk apa belum? Akan jujur kan? Berarti kita sama dong. Tapi bisa nggak kira-kira kita, kalau kita usahakan bisa nggak? Yes, ini dia. Saya katakan perlu azam yang kuat. Kalau dia berazam, dia pasti bisa. Yang keempat, yang keempat. Dan yang keempat ini bukan sesuatu yang mustahil nih, bisa juga. Jujur saja, saya di yang keempat ini pun masih gugur. Apa yang keempat? Dia berusaha menjauhi dan meninggalkan yang makruh. Makruh. Ya bu, semua yang makruh-makruh. Bukan hanya makanan saja. Makanan makruh-makruh itu apa bu? Ay, kita semua paham lah. Jengkol, petai, durian, yang bau-baunya keras gitu loh, yang makruh-makruh. Nah, yang enak-enak ya. Saya bu, durian tuh gak nyari. Tapi kalau dikasih orang, pantang bu. Pantang nolak. Iya, jengkol juga begitu. Wah, saya kalau dikata ditanya, dimasuk ke restoran, ada jengkol pak? Sorry, gak akan mau saya nanya ini gitu. Tapi kalau dihidangkan orang jengkol, apalagi dapat tipe jengkolnya yang enak, itu saya gak nolak. Hah? Nah itu dia, itu dia. Sedikit kan boleh. Intinya kan gak haram. Tapi orang yang tipe muhsin ini, tipe muhsin ini saya katakan, apapun yang makruh-makruh dia akan tinggalkan, dia akan jauhi. Bukan hanya makanan, termasuk cara bawaan hari-hariannya. Apa diantara yang makruh? Ngobrol lama-lama, ngalur ngidul, cerita tentang ini, makruh tuh. Nah, orang yang tipe muhsin ini tidak akan mau seperti itu. Apalagi yang makruh? Contoh di pakaian. Pakaian-pakaian apa yang makruh? Dia akan baca syariat. Oh, ternyata pakaian begini ini makruh. Baik. Apalagi makruh sifat? Ya, sifat-sifatnya makruh. Oh, Ustaz, adakah sifat-sifatnya makruh? Kenapa tidak? Contohnya, mudah emosi. Cepat buruk sangka. Susah memaafkan. Betul enggak? Penyimpan dendam. Itu makruh-makruh semua itu. Nah, ibu-ibu yang kami muliakan, jadi meninggalkan seluruh yang makruh-makruh sekuat-kuatnya. Afwan, bukan yang haram saja yang dia tinggalkan, seluruh yang makruh dia tinggalkan. Oke, empat sudah. Ayo, mana di antara kita yang kira-kira lulus dalam keempat-empat ini? Belum ada? Sama berarti kita. Ibu semuanya sama dengan saya. Maaf. Coba ibu tanyakan ustaz-ustaz kita yang mulia, guru-guru kita yang terhormat, ada enggak sifat-sifat ini terkumpul pada mereka? Saya juga ragu, bu. Saya juga ragu. Makanya masuk dalam kelompok yang paling tinggi ini tidak banyak orangnya. Tapi untuk jadi orangnya enggak mesti jadi ustaz. Enggak mesti jadi ulama, jadi pak kiai, orang biasa juga bisa kok. Asalkan dia melengkapi 7 syarat. Yang 3 kan sudah kan? Yang 3 kan sudah tadi, tidak mau minta diruqyah. Iya kan? Terus apa lagi tadi? Tidak percaya dengan sial-sial. Terus apa lagi? Apa lagi? Aha, itu dia. Tidak mau berobat dengan kai. Baik. Hamba-hamba Allah yang kami muliakan, sekarang istimewanya mereka ini, sekali lagi, mereka masuk surga tanpa hisab. Dan mereka dipersilahkan masuk ke dalam surga dari pintu surga manapun yang mereka inginkan, yang mereka sukai. Ada berapa pintu surga? Hah? Masya Allah. Satu gerbang pintu surga ke pintu surga berapa jaraknya, bu? Ingat kembali? satu gerbang pintu surga ke gerbangnya, dari satu kusen kepada kusen yang lain jaraknya sejauh 500 tahun perjalanan. Ya. Dan ada 8 yang seperti itu. Ibu terserah mau masuk dari pintu yang mana saja, silahkan. Ya. Bu, siapa di antara ibu yang dapat menyebutkan 1, 2, 3, 4 ini, saya kasih hadiah. Hadiahnya gratis, satu buah kitab yang masih berbungkus plastik. Judul kitab itu adalah 300 dosa yang sering diremehkan wanita. Tebal bu kitabnya. Saya kasih hadiah gratis untuk ibu. Coba ibu sempurnakan bahasa Indonesia sajalah, ya. Gak usah hadisnya ibu bacakan. ...... maka dikatakan kepada wanita itu, masuklah engkau dari pintu surga yang manapun yang engkau inginkan. Nah, ingat kan? Ingat kan? Ibu bisa? Hah, terus? Enggak harus lengkap ya? Satu lagi. Ayo. Enggak boleh ditolong. jangan call the family, enggak boleh. Kurang satu. Hampir saja rezeki ibu. Bu, yang kami muliakan, ibu sudah benar. Tapi karena enggak lengkap, maka belum rezeki. Ya. Ada yang bisa menyempurnakan, tapi setelah disempurnakan enggak rezeki juga ya untuk beliau ya. Hah? Enggak. Bukan di situ, Bu. Dia satu-satu hadis, satu kesatuan hadis tuh. Ayo, ibu sudah benar, sholat 5 waktu, kemudian puasa Ramadan, kemudian taat pada suami, satu lagi. Ah, senang saja bu sebenarnya, kalau kata orang Malaysia senang saja, ya. Ibu nak tahu apa? Nak tahu ke? Ah, saya bagi tahulah yang satu ni, yaitu dia menjaga kemaluannya. Yes. Setelah dikasih tahu, gantung gitu ibu ya. Baik, ibu-ibu yang kami muliakan, dikatakan kepada wanita ini, masuklah engkau ke dalam surga dari pintu manapun engkau mau. Ya. Sholat 5 waktu, puasa Ramadan, taat pada suami, dan menjaga kemaluannya, menjaga kehormatannya. Baik, ibu-ibu yang kami muliakan, 3 tingkatan ini pasti masuk surga ketiga-tiganya. Tapi yang ini langsung gol tanpa hisap, tanpa sedikit pun kesulitan, dan ini tempatnya di Firdaus. Bertetangga dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah. Bersahabat dengan sahabat-sahabat Nabi dan seluruh wali-wali Allah. Masya Allah. Peluang untuk jadi yang paling atas ni terbuka untuk siapapun sampai hari kiamat. Tapi level kedua mukmin sudah dijamin masuk surga, dijamin tidak akan merasakan azab, tidak di dunia, tidak di alam kuburnya, tidak di padang mahsyar, apalagi di neraka. Pasti masuk surga mukmin, tapi dia dihisab. Kemudian yang ketiga, dan inilah mayoritas umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mayoritas nyangkut-nyangkut di dunia, nyangkut dengan banyak azab Allah, di alam kubur juga nyangkut dengan azab Allah, di padang mahsyar dan di neraka. Baik, ibu-ibu yang kami muliakan, sebelum saya lanjutkan, ada pertanyaan silakan diajukan kalau ada yang mau bertanya. Silakan kalau ada yang mau bertanya. Ada pertanyaan? Ya, silakan Bunda. 10 penyebab, enggak apa-apa Bu, di situ aja Bu. Nanti kalau ada yang bertanya lagi. 10 penyebab seseorang keluar dari Islamnya. Iya Bu ya. Iya Bu. Ah, oke. Ini pertanyaan ibu-ibu yang kami muliakan. pernah dulu saya bedah, pernah dulu saya bahas, tapi mungkin seperti kata tadi, di antara ibu ada yang baru kali ini jumpa saya, ya kan? Bu, yang nomor 10-nya, yang ke-10-nya adalah dia pindah ke agama lain. Yang pertamanya syirik akbar, melakukan perbuatan syirik akbar. Tinggal 8 lagi. Yang nomor 9-nya mempelajari ilmu sihir, mengajarkan ilmu sihir dan mempraktekkan sihir. Mempelajari, mengajarkan, mempraktekkan ilmu sihir. Ya. Alhamdulillah. Jazakallah khair. Pucuk ada cinta ulam pun tiba. Ha. Dalam kondisi sekarang ni kita merindukan, Bu. Air minum. Bismillah. Yang keduanya menjadikan antara dirinya dengan Allah perantara. Udah 4 baru ya. Ustaz, kok kayak gitu sih caranya? 1, 2, 10, 9. Kenapa enggak urut-urutan aja? Saya mau serahkan pada ibu-ibu yang masih ingat. Siapa tahu ibu bisa sempurnakan, Bu? Ibu kami, silakan, Bu. Bisa ibu sempurnakan? Baru 4, udah saya tolong 4. Oke. Saya tolong lagi. Yang kedelapannya membantu orang kafir atau orang musyrik dalam memerangi kaum muslimin. Nih, batal syahadat orang ini ya, Bu ya. Murtad dia langsung. Membantu orang kafir atau orang musyrik dalam memerangi orang Islam. Ini yang kedelapan. Yang ketiga mempelajari dan menganggap lebih baik ajaran selain yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Umpamanya menganggap Konghucu itu juga bagus, bahkan lebih baik daripada Islam. Menganggap Kristen itu agamanya bagus, bahkan lebih baik daripada Islam. Menganggap Yahudi itu bagus, bahkan lebih baik daripada Islam. Menganggap sekuler adalah bagus, lebih baik daripada Islam. Menganggap demokrasi adalah lebih baik daripada Islam. Maka dan seterusnya. Kalau sempat seperti ini, Bu, batal 2 kalimat syahadatnya. Sudah berapa? 1, 2, 3, 8, 9, 10. Sekarang tinggal 4 lagi. Masa ibu gak ingat yang 4 lagi? Yang keempat menolak salah satu di antara ayat-ayat Al-Quran atau hadis-hadis Nabi. Nah, yang tadi kita sampaikan, batal langsung syahadatnya, Bu, keluar dari Islam. Menolak salah satu di antara ayat-ayat Al-Quran atau hadis-hadis Nabi. Yang ketujuh, membenci. Membenci dan memusuhi salah satu di antara syariat Islam. Membenci atau memusuhi salah satu di antara syariat Islam. Contoh, ibu masih ingat dengan satu kabilah yang dikatakan kafir oleh seluruh sahabat gara-gara apa? Menolak membayar zakat. Padahal mereka masih syahadat loh, Bu. Mereka masih sadar, mereka masih puasa, masih sholat, mereka mau haji. Yang lain-lain mereka mau, kecuali zakat, mereka tolak, ya. Bahkan mereka benci. Maka ibu-ibu sepakat seluruh sahabat mengatakan murtad dia. Oke, sudah berapa? Belum, sudah 7. Ya, oke. Ada yang bisa menolong 3 lagi? 8, 9, 10. Oke, saya lanjutkan. Biar cepat, saya lanjutkan. Ibu-ibu yang kami muliakan, menganggap ada ajaran yang lebih baik daripada ajaran yang turun dari langit. Menganggap ada ajaran yang lebih baik daripada ajaran yang turun dari langit. Sudah 8. Nah, sekarang yang nomor 5 dan 6-nya lagi. Pas di tengah-tengah, ya. 1, 2, 3, 4 sudah. Kemudian 7, 8, 9, 10 sudah. Tinggal nomor 5 dan 6. Baik. Biasanya Bu, kalau Ibu lihat di buku-buku Tauhid itu pasti ada itu. Ibu pasti punya buku-buku Tauhid kan? Buku Tauhid Saleh Fauzan Ali Fauzan, Ibu punya. InsyaAllah Ibu bisa lihat itu semua. Kalau Ibu ketemukan dalam buku Minhajul Muslim, Mizanul Muslim, Ibu akan temukan juga keterangan ini, penjelasannya secara rinci, ya. Bahkan di kitab Fathul Majid, ini kitab induk tentang masalah syirik, Ibu akan temukan. Baik. Yang 5 dan 6 ini kita jadikan PR kita, karena saya menurut ukur urutannya juga tidaklah hafal. 5 dan 6 jadikan PR, Ibu boleh kejar saya dengan SMS. Ustaz, nomor 5 6 Ustaz, insyaallah saya lihat rujukan kembali. Baik, ibu-ibu yang kami muliakan, ada pertanyaan yang lain? Jika tidak, baru kita masuk kepada tema kita sampai insyaallah taala sampai jam 11. Kita ngaji sampai jam 11. Silakan kalau ada pertanyaan yang lain. Tidak ada. Nah, oke. Jika tidak ada, ibu yang kami muliakan, kita hidup di akhir zaman. Ibu percayakan? Ibu percaya kita hidup di akhir zaman? Dengarkan hadis sahih Muslim berikut ini. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Orang yang hidup di akhir zaman, iman mereka sangat mudah hilang. Paginya dia masih beriman, sorenya dia sudah kafir. Sorenya dia masih beriman, besok paginya dia sudah kafir. Saking beratnya ujian yang ada di dunia, dia rela menggadaikan agamanya. Dan Nabi mengatakan, mayoritas dari umat saya di akhir zaman yang akan murtad, yang akan keluar imannya dari dalam dadanya, yang akan beriman kepada Dajjal saat Dajjal itu datang, adalah kaum wanita. Makanya kajian ini saya pilihkan menjadi ahli tauhid di akhir zaman. Bagaimana agar ibu bisa mempertahankan tauhid ibu, apapun ujian yang datang mendera, apapun musibah, bagaimanapun bentuk musibah itu, ibu pertahankan tauhidnya walaupun sampai meninggal dunia. Bu, contoh Dajjal kan sudah dekat mau keluar. Ini yang diyakini para ulama sekarang, Bu. Dajjal sudah sangat dekat akan keluar. Ketika Dajjal keluar, aura negatif dari kekuatan magic, black magic yang dimiliki oleh Dajjal, ini akan menyebar langsung. Tidak ada satu negara pun yang dia masuki kota besarnya, melainkan orang-orang yang hidup di situ akan semacam tersedot ingin keluar dari rumahnya dan ingin berjumpa dengan Dajjal. Dan kata Rasul, siapa yang berjumpa dengan Dajjal, dia pasti kafir kepada Allah. Hilang langsung imannya. Sekuat apapun iman di dadanya, saat dia melihat Dajjal, maka saat itu hilang imannya, dia langsung sujud kepada Dajjal. Ini bahaya kalau kita tidak punya iman yang kuat, tauhid yang benar. Dan tauhid yang benar inilah yang akan saya sampaikan kepada ibu-ibu semua insyaallah taala. Saya percaya, Bu. Ibu pasti sudah pernah belajar, mungkin sudah 2 ustaz, 3 ustaz Ibu dengarkan tentang masalah tauhid. Tapi saya ingin kuatkan hari ini bagaimana Ibu memperjuangkan tauhid ini walaupun dengan nyawa. Walaupun dengan nyawa saya siap lepaskan. Seperti siapa contohnya? Sumayyah. Ya. Seperti Sumayyah yang meninggal dunia gara-gara mempertahankan tauhidnya, dibunuh oleh majikannya. Seperti Masyitah, ya, yang mempertahankan imannya walaupun dia akhirnya dibunuh. Maka persiapkan diri ibu memiliki iman yang semacam ini. Dan itu tentu saja dibekali dulu, imannya seperti apa, tauhidnya seperti apa. Makanya saya kasih judul menjadi ahli tauhid di akhir zaman. Apalagi sekarang sebentar lagi akan ada pemilihan pemimpin. Ya, akan ada pemilihan pemimpin di Indonesia, di Jakarta, segala macamnya. Bagaimana ahli tauhid memilih pemimpin? Kalau ibu terlibat dalam pemilihan, maka seperti pemimpinnya seperti apa yang harusnya dipilih? Ini berkaitan dengan tauhid loh. Tapi ketika tauhid ibu hambar, ketika tauhid ibu lemah, maka kita tidak akan punya filter untuk memilih. Pokoknya orang ini jujur, pokoknya orang ini amanah, pokoknya orang ini tegas. Udahlah kita pilih dia. Sementara apa agamanya? Apa dampaknya bagi Islam di masa yang akan datang dan seterusnya? Enggak peduli dia, enggak urusan. Ini menandakan rapuhnya iman. Ini menandakan lemahnya tauhid orang ini. Ibu-ibu yang kami muliakan. Silakan ibu buka Al-Quran surat Al-An'am ayat 158. Buka Al-Quran surat Al-Quran surat Al-An'am ayat 158. Sama-sama kita lihat. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا قل انتظروا إنا منتظرون. اللهم ارحمنا بالقرآن. Artinya, Ayat ini Bu berkaitan dengan nasib iman orang yang beriman di akhir zaman. Hal yang zuruna, tidaklah yang mereka tunggu-tunggu itu, illa melainkan antatiyahumul malaikah, bahwa datang kepada mereka malaikat-malaikat pencabut nyawa. Au ya'tiya rabbuk, atau datang keputusan Rabb engkau. Au ya'tiya ba'du ayati rabbik, atau datang sebahagian daripada ayat-ayat Rabbmu. Tanda-tanda besar kiamat. Tanda besar kiamat ada berapa? Ada 10. Dukhan, Dajjal, Nabi Isa turun, Ya'juj Ma'juj keluar, matahari terbit dari sebelah barat, kemudian keluarnya binatang raksasa dari dalam perut bumi, dan wafatnya orang Islam serentak di muka bumi karena angin lembut yang membawa kematian dari negeri Yaman. Habis orang Islam semua. Nah, yang 7 ini, yang 3 kita enggak usah hitung lah, karena ini orang kafir semua yang akan menyaksikan. Yang 7 ini ba'du ayati rabbik. Apakah Dajjal keluar? Ataukah dukhan terjadi? Ataukah binatang raksasa dalam perut bumi muncul? Ataukah matahari terbit dari sebelah barat? Di sini dikatakan, tidaklah yang mereka tunggu-tunggu kecuali datang kepada mereka malaikat-malaikat pencabut nyawa. Iya, Bu. Ibu, seluruh ibu sekarang sedang nunggu-nunggu malaikat maut enggak? Betul tidak? Jangan katakan tidak. Hah? Saya dan ibu, seluruh kita sedang dalam penantian kapan malaikat maut datang. Dan ketika dia datang, malaikat maut enggak pakai ketuk pintu dan minta izin. Dia tidak akan pernah minta izin kepada siapapun yang akan diambilnya. Dan dia tidak akan pernah rasa kasihan. Au ya'tiya rabbuk, atau datang keputusan Rabbmu. Datang keputusan Allah Subhanahu wa taala. Apa maksudnya? Ya kiamat langsung. Au ya'tiya ba'du ayati rabbik, atau datang sebagian dari tanda-tanda ayat Rabbmu. Umpamanya apa? Dajjal. Dalam hal ini Al-Hafiz Ibnu Katsir menyebutkan salah satunya adalah Dajjal. Ketika Dajjal datang, orang yang imannya dulu kuat, dia selamat oleh imannya. Tapi orang yang imannya lemah, imannya rapuh, datang Dajjal ke kota Jakarta, Bu. Maka dapat dipastikan seluruh umat Nabi, khususnya yang wanita, akan menguap iman itu bagaikan kain yang basah-basah tanggung dijemur dengan terik panas matahari yang sangat garang, maka menguaplah air yang ada dalam kain tersebut sampai kering. Kering iman kita. Ketika Dajjal masuk ke kota Jakarta, maka orang-orang yang beriman akan menguap imannya. Siapa yang menguap ini? Yang imannya sebelumnya lemah. Dan saya sayangkan pengajian tentang masalah hakikat tauhid jarang dibahas di mana-mana. Ini sangat saya sayangkan. Afwan, kalau berani saya katakan, banyak ustadz yang tidak punya nyali menyampaikan ini, hakikat tauhid. Kalau saya ganti judulnya supaya lebih cocok zaman sekarang, menjadi ahli tauhid di akhir zaman. Sebab apa, Bu? Konsekuensi tauhid di akhir zaman ini bukannya kecil. Konsekuensinya akan menjadikan dia menjadi orang asing yang berbeda. Hah? Bu, ibu berani pakai jilbab dalam-dalam begini? Ini maaf ya, Bu ya. Setelah ibu tua-tua saja kan? Iya kan? Iyalah, ngakulah. Waktu ibu muda-muda dulu, Bahkan enggak pakai. Pakai tapi gitu ya. Ngaku ibu kita. Ya. Ibu yang berani sekarang ini pakai jilbab dalam-dalam karena ibu tinggal di ibu kota Jakarta, Bu. Orang enggak begitu banyak peduli. Bagaimana nih yang dia pelosok-pelosok di daerah-daerah, Bu? Tantangannya luar biasa berat. Lalu dia mampu bertahan. Di situ nampak tauhidnya itu. Di situ nampak tauhidnya, diuji. Waduh bu, kalau di Jakarta ini banyak orang, siapa lu siapa gue, iya kan? Hah? Apa urusan lu? Orang setengah telanjang saja orang nggak peduli, orang pakai cadar juga sini orang tidaklah begitu apa-apa. Tapi kalau bagi daerah-daerah bu, nah untuk menguji ibu ini teruji atau tidak, bukan di sini tempatnya sebenarnya, bukan Jakarta. Ya di satu sisi kalau penampilan ya, bukan di sini. Tapi ketika ibu pergi ke tempat-tempat yang notabene di situ menganggap ini adalah lambang-lambang kemunduran, lambang-lambang kekolotan, lambang-lambang fundamentalis, lambang-lambang teroris, nah baru ketahuan. Tegar enggak ibu ketika itu? Hah? Di kota-kota di mana orang-orang hidup semuanya bergantung dengan ekonomi ribawi, ternyata ibu mengelola usaha ibu murni, walaupun kecil-kecilan, dan ditawarkan oleh para rentenir, ditawarkan oleh bank-bank agar memakai dana-dana riba, dan ibu menolaknya, baru teruji tauhid ibu. Menguji tauhid itu bu ketika ada tantangan, lihat kita pertahankan enggak prinsip kita, itu teruji itu tauhidnya. Nah bagaimana supaya kita bisa memiliki tauhid yang seperti ini? Bagaimana supaya saya mampu menunjukkan dan membuktikan di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Simpel saja. Ibu lihat di dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 214. Al-Baqarah ayat 214. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. Apakah kamu fikir, apakah kamu yakin bahwa kamu bisa masuk ke dalam surga? Bu, ibu, ibu yakin bisa masuk surga? Yakin? Yakin? Yakin? Ini ayat loh bu. Apakah kamu yakin kamu bisa masuk ke dalam surga? Sementara belum sampai kepada kamu dan belum ketahuan lulus atau tidak kamu, tiga tipe ujian yang sudah saya berikan kepada orang-orang sebelum kamu. Jadi istilahnya, mau lulus wajib ikut ujian akhir dulu. Ya, dan ujian akhir itu ada tiga model lapisannya. Lapisan yang pertama baksa, lapisan yang kedua darra, lapisan yang ketiga zulzilu. Hari ini yang mencoba dan sedang mengenyam beratnya ujian ini, contohnya Rohingya, contohnya Syria, contohnya Yaman, contohnya Irak, contohnya Palestina, ya, contohnya Shishan, contohnya Mesir, contohnya ya, ibu dengarkan bu, bagaimana perkembangan-perkembangan kaum muslimin di sana sekarang ini. Baksa, darra, zulzilu, ujian iman. Mereka lulus sebagiannya, sebagian yang lain mereka tidak lulus. Indonesia bu, belum. Ujian iman belum lagi sampai kepada kita. Yang baru kita rasakan selama ini adalah ujian hidup, dalam artian masad apa amru minal khawfi wal ju' wa naqsu minal amwal anfusi wa thamarat wa basyiris sabirin. Ujian-ujian hari-harian bu ya, kelaparan, kehausan, wafatnya keluarga, ya, kemudian apa, gagal panen, ekonomi yang macet, ya kan? Itu ujian-ujian hari-harian, dan itu belum lagi tes ujian iman bu. Yang ujian iman ini baksa, darra, zulzilu. Oke, bu, ini pintu surga, ini gerbang surga, gerbang surga, ya. Menuju gerbang surga ini, seseorang harus meniti jalan yang dikhususkan untuk itu. Di jalan ini, ibu-ibu yang kami muliakan, ada tiga pintu khususnya. Satu, Dua. Tiga. Pintu satu, pintu dua, pintu tiga. Pintu satu ini namanya baksa. Baksa. Pintu dua namanya dorro. Dan pintu tiga namanya zulzilu. Bu, masuk akal enggak? Mendadak saja ibu nyampe langsung di pintu surga tanpa melewati ini. Masuk akal enggak? Enggak ada akal yang bisa terima. Enggak mungkin, Bu. Tidak mungkin ibu sampai ke Jawa Tengah ibaratnya sementara ibu tidak mau menempuh jalannya menuju ke Jawa Tengah. Jalannya menuju ke surga itu adalah baksa dara zulzilu. Apa yang dimaksud dengan baksa dara zulzilu? Apapun yang dimaksud oleh para ulama ahli tafsir, keseluruhannya membuktikan tauhid. Dan ingat, kita hari ini hidup di akhir zaman. Orang yang hidup di akhir zaman, jenis baksanya lebih berat daripada baksa-baksa yang sebelumnya. Jenis dara yang akan kita hadapi lebih berat daripada dorok-dorok sebelumnya. Jenis zulzilu yang akan kita hadapi ke depan jauh lebih berat. Sampai-sampai kata Nabi, orang-orang beriman lewat di dekat kuburan. Orang yang beriman nih lewat dekat kuburan, dia berkata, aduhai kiranya kalau saya yang ada dalam kuburan itu, alangkah enaknya hidup ini, alangkah senangnya orang-orang dalam kuburan itu. Saking beratnya orang beriman hidup. Dan itu sebentar lagi ya, Bu ya. Alhamdulillah, semoga saja ibu-ibu diwafatkan terlebih dahulu oleh Allah sebelum menghadapi hari-hari terberat. Jangan diminta-minta, Bu. Jangan diminta-minta. Tapi ketika dia datang, minta kepada Allah, wahai yang memiliki langit, wahai yang memiliki akhirat, wahai penggenggam dunia, wahai penguasa bumi, ketika musibah engkau datangkan, musibah akhir zaman, jadikanlah hamba termasuk ahli tauhid yang bertahan. Jadikanlah hamba termasuk ahli tauhid yang bertahan. Seorang sahabat pernah minta kepada Rasulullah, ya Rasul, boleh enggak saya berdoa dengan doa minta mati duluan? Karena khawatir iman saya akan gugur. Kata Nabi, enggak boleh. Wa in kana labud, seandainya tidak dapat tidak, kamu harus berdoa juga. Maka isi doanya seperti ini. Mudah-mudahan ada yang sudah hafal. Terjemahnya begini, ya Allah, ilmumu mengetahui segala sesuatu dengan secara sempurna. Ya Allah, jika engkau dengan ilmumu mengetahui hidup hamba ke depan ini adalah buruk untuk hamba, maka wafatkanlah hamba dalam keadaan hamba masih beriman kepada engkau. Dengan ilmumu yang maha mengetahui segala sesuatu, jika hari ke depan hamba itu lebih buruk buat hamba dan bisa murtad hamba pada hari-hari itu, ya Allah, ya, maka wafatkanlah hamba dalam keadaan hamba masih beriman kepada engkau. Tapi jika hidup hamba ke depan itu masih baik, masih bertahan iman hamba, maka hidupkanlah hamba dan kuatkanlah iman hamba, ya Rabbal Alamin. Jadi ya Bu ya, ibu boleh minta wafat kepada Allah, tapi bahasanya kayak gini. Mintakan pada Allah, ya Rab, jika hidup hamba ini ke depan masih ada dan menurut engkau iman hamba terjaga, maka panjangkanlah umur hamba dalam keadaan iman itu. Tapi jika menurut engkau ujian-ujian ke depan itu sangat berat yang bisa mengikis iman hamba, maka wafatkanlah hamba terlebih dahulu dalam keadaan masih beriman. Baik, ada waktu di depan kita dalam 5 atau 10 menit. Silakan kalau ada pertanyaan. Ada pertanyaan, Bu? Tidak ada? Ya, silakan Bunda. Waalaikumsalam. Ya, ya. Ah. Ya, kalau sudah tobat ya sudah, Bu, bersih. Tidak. Kalau kita sudah taubat, Allah Subhanahu wa taala sudah bersihkan. At-taibu minadz dzambi kaman la dzamba lahu. Orang yang bertaubat dari dosanya seperti orang yang tidak pernah melakukan dosa itu. Ya Bu ya. Inilah dahsyatnya taubat. Dan alhamdulillah ibu-ibu yang ngaji yang paham taubat ini. Ibu-ibu yang enggak ngaji enggak paham-paham taubat itu apa. Dan bahkan menganggap dirinya enggak pantas untuk taubat. Saya sudah terlanjur kotor, enggak cocok ada di hadapan Allah, bersimpuh di depan Allah, terlalu hina. Ya Allah, padahal Allah lebih senang dengan seorang hamba yang bergelimbangan kotoran dan dosa-dosa, lalu dia datang mengakui dosa-dosa itu dan minta dibersihkan oleh Allah. Tandanya hamba ini nyadar bahwa Allah adalah At-Tawwab, Al-Ghafur, ya. Ya. Hah? Iya. Tidak. Ibu belum pernah dengar kajian saya di YouTube. Oh. Silakan Ibu lihat nanti Zulkifli Muhammad Ali ya. Di Al-Hujjah sudah ada. Di Al-Hujjah sudah di upload ya Bu ya. Kajian akhir zaman kita di Al-Hujjah. Ibu buka saja nanti Al-Hujjah TV. Kajian saya tentang akhir zaman. Umat Islam Allah wafatkan dulu sebelum kiamat. Jadi kiamat hanya akan terjadi pada orang-orang yang tidak beriman kepada Allah sedikit pun saja. Nah, umat Muslim ini hanya mengalami mendapati 7 tanda besar kiamat. 3 tanda besar kiamat yang lain kita sudah enggak ada semua. Jadi ini hanya orang kafir saja yang masih hidup yang akan mendapatkan ini. Baik ibu-ibu yang kami muliakan. Cukup? Cukup Bu? Sudah ya? Di YouTube ada namanya Uzma TV. Uzma TV ya, sama dengan Al-Hujjah TV. Dan situ adalah kajian-kajian kita Bu. Tafadhol untuk merujuk kepadanya. Dan kita pun ada website www.zulkifli5.com. Kita bisa bertanya jawab di sini tentang masalah akhir zaman. Kalau masalah fikih banyak ulama-ulama kita lah, udah mahir-mahir ulama-ulama kita di sini. Bismillah. Mari ibu-ibu sekalian yang kami muliakan, ada yang mau ditanya silakan, jika tidak ada kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Kita baca doa kafaratul majlis. Siapa yang membacanya, kata Rasulullah, sebelum ia berdiri dari tempat duduknya Allah gugurkan dosa-dosa kecil yang ia perbuat sebelum itu. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika walhamdulillahi rabbil alamin wabillahi taufiq wal hidayah wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.